بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita risalah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ahli al-Qasim. Kemarin terakhir kita sampai pada penjelasan beliau terkait apa yang disebutkan atau ditulis oleh Sulaiman ibn Suhaim, di mana beliau katakan, "Thumma la yakhfa 'alaikum annahu balaghani anna risalah Sulaiman ibn Suhaim qad wasalat ilaikum." Tidak tersamarkan bagi kalian bahwa sampai juga kepadaku apa yang ditulis oleh Sulaiman ibn Suhaim, yang juga sampai kepada kalian. Artinya beliau di sini membantah tuduhan-tuduhan dusta yang dituduhkan oleh musuh-musuh dakwah. Ya, sebagaimana pendahulu-pendahulu beliau, bahkan para anbiya wal mursalin lam yaslamu, bahkan para nabi pun tidak selamat dituduh oleh musuh-musuh dakwahnya dengan berbagai macam tuduhan, dicela dengan macam-macam caci maki dan celaan. Ahlul batil demikian selalu melemparkan tuduhan kepada ahlul haq, yang seringnya di setiap zaman, setiap masa, tuduhan itu terkait kekuasaan, bahwa mereka ini ambisi dan menginginkan kekuasaan, jabatan, atau menginginkan harta benda, kekayaan, atau ingin popularitas, dikenal, disebut-sebut orang, atau bahkan lebih tinggi dari itu dikatakan penyihir, atau orang-orang yang sudah tidak waras akal pikirannya. Al-Muhim, seperti yang antum tahu, banyak tersebutkan di ayat-ayat Quranul Karim. Di beberapa tulisan atau kitab ada bantahan dan pembelaan, bantahan terhadap tuduhan-tuduhan itu, pembelaan kepada Syekh Al-Imam, antara lain seperti kitab Misbahul Dhalam karya Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman. Demikian pula Ar-Rad ala Dawud ibn Jarjis al-Iraqi, juga Ar-Rad ala Dahlan dalam kitab ma'ruf Siyanatul Insan min Waswasat Syekh Dahlan, dan masih banyak lagi. Dahlan di zaman itu seorang mufti bagi ahli Makkah, karena munculnya dakwah Syekh, maka dia buat tuduhan-tuduhan sebagai syubhat. Antahan itu ditulis oleh Sahsawani, ulama India di zamannya, rahmatullahi alaih, Sinatul Insan. Begitu pula Ghoyatul Amani yang ditulis oleh Syukri, Mahmud Syukri Al-Alusi, rahimahullah. Ala kulli hal, di satu sisi faidahnya dengan kitab-kitab ini, kita tahu bahwa para ulama menulis bantahan dan bantahan itu terkadang mereka tujukan kepada person. Ini seperti yang kita sebutkan tadi, Dawud bin Sarjis, Dahlan, Sulaiman bin Suhaim. Personnya yang dibantah, bantahan kepada fulan, bantahan kepada fulan. Nah, ini satu faedah. Artinya itu bukan hal baru. A'immah dan para ulama pun menempuh jalan itu. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, yang mereka bela, yang mereka tepis syubhat atau tuduhan kepadanya, ulama besar ya, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, atau yang semisal beliau rahimahullah. Oleh karenanya pelajaran ibrah, agar kemudian orang tahu diri. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Agar tidak terjadi banyak qil wal qal, banyak bantahan, banyak tulisan, banyak akhd warad. Yang ini ikut nulis, ini ikut bantah, yang itu ikut bicara, ikut. Sementara yang bersangkutan adalah sighar talabatil ilm. Orang-orang kecil atau yang masih muda, pemula dalam menuntut ilmu, ya seperti kita inilah. Kita ini pemula dalam menuntut ilmu, baru juga melangkahkan kaki. Kita ini baru mengerti alif ba'ta dalam ilmu. Maka enggak selayaknya dijadikan bahan untuk bantah-bantahan. Kalau yang dibela, yang di ini adalah ulama besar, alim, imam, itu dicontohkan. Adapun orang-orang seperti kita, masakin, Allah yastur, hanya memicu dan menimbulkan permusuhan dan banyaknya omongan, banyaknya ini. Lebih pantas orang itu menyibukkan diri dengan belajar ilmu, menghafal, muroja'ah, hifdzul Qur'an, hifdzul hadis. Ala kulli hal, kembali kepada permasalahan kita, bahwa di antara tuduhan yang Dahlan tuduhkan, ya lempar ke Syekh Muhammad, bahwa beliau Syekh Muhammad dituduh menyembunyikan niat untuk mengaku dirinya sebagai nabi. Ini orang ngaku dirinya nabi. Cuman karena waktunya belum tepat, karena momennya kurang pas, dia sembunyikan niat itu. Tidak dia tampakkan ke orang, wa illa itu tujuan dia sampai ke sana. Ngaku kalau dirinya nabi. Dan ini juga salah satu cara yang ditempuh oleh ahlul batil, ahlul bidah, membicarakan nawaya, niat. Ini dari mana mereka tahu? Fulan niatnya begini, ada dalam hatinya itu. Ma fil qulub, ma fin nufus. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka bisa masuk dan mengklaim bahwa fulan punya niat ini di hatinya, ada itu. Sulaiman bin Suhaim, ini tadi salah satu musuh dakwah. Banyak melemparkan tuduhan-tuduhan dusta juga kepada Syekh. Dan Syekh sendiri, Muhammad rahimahullah, membantah, menepis apa yang ditulis, dituduhkan oleh Sulaiman ibn Suhaim. Di risalah ini beliau katakan, qad wasalat ilaikum. Telah sampai kepada kalian tulisan Sulaiman ibn Suhaim. Ini sepertinya tampak bahwa Syekh pertanyaan penduduk Qasim tentang akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dasarnya itu. Ini mereka terpengaruh atau mungkin ingin klarifikasi atas apa yang dituduhkan oleh Sulaiman bin Suhaim. Makanya sampai mereka tanya, apa akidahmu, bagaimana akidahmu? Makanya beliau katakan, telah sampai kepada kalian tulisan Sulaiman ibn Suhaim. Maka beliau mengajarkan di sini tathabbut, dan bahasa beliau masya Allah luar biasa. Beliau katakan, sampai kepadaku balaghoni bahwa surat atau tulisan Sulaiman ibn Suhaim nyampe juga ke kalian, yang di situ dia tuduhkan macam-macam atas diriku. Maka seorang talibul ilm, penuntut ilmu, demikian yang seharusnya, jika memang benar sampai kepada aku, kalau dirimu begini-begini, ini jika benar, dia tidak memastikan, dia tidak mengklaim, tapi yang sampai kepadaku begini-begini, jika memang tidak benar diluruskan, jika benar ya kamu kasih klarifikasi yang sebenarnya seperti ini. Perlu diketahui mungkin ada sosok lain mirip namanya Abdullah ibn Suhaim. Abdullah ibn Suhaim salah satu murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, sukunya saja atau nisbahnya saja sama-sama bin Suhaim. Bukan beliau yang dimaksud, tetapi Sulaiman yang menuduh berbagai macam tuduhan kepada Syekh. Kulihal beliau katakan, wallahu ya'lam anna ar-rajula iftara 'alayya umuran lam aqulha wa lam ya'ti aktsaruha 'ala bali. Dan Allah Maha tahu bahwa orang ini, yani Sulaiman bin Suhaim tadi, iftara 'alayya, dia mengada-ngada, dusta atas namaku, sesuatu yang enggak pernah aku katakan, enggak pernah aku tulis, enggak pernah aku ajarkan. Bahkan mayoritasnya tersirat di benakku pun enggak pernah. Jangankan aku katakan, jangankan aku tulis, jangankan aku ajarkan, pernah tersirat di benakku saja enggak ada, enggak pernah tuduhan yang dia lemparkan kepada diriku. Qauluhu inni mubtilu kutubil madahibil arba'ah wa inni aqulu inna nas min 600 sana laisu ala syai. Di antara pernyataan dia bahwa aku menyatakan batil kitab-kitab madhab yang empat. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, Hambaliyah. Begitu pula tuduhan dia kalau aku mengatakan semenjak 600 tahun umat manusia ini rusak, tidak berada di atas sesuatu yang benar sama sekali. Ini salah satu kedustaan atau tuduhan yang mereka selalu dengung-dengungkan juga kepada Syekh, juga kepada masyaikh kita, para ulama kita, bahwa ini menyalahkan, bahasanya macam-macam, menyalahkan, meninggalkan, menyalahi empat madhab yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, bahwa semua madhab ini salah, batil, enggak ada benernya. Terkait Syekh, Tentu itu batil tuduhan, karena Syekh sendiri semenjak kecil belajar terdidik di atas madhab Hambali. Walaupun tentunya beliau sendiri tidak jumud, tidak kolot, tidak taklid buta kepada madhab, tapi dia terdidik belajar dengan kitab-kitab madhab, dari yang muhtasorot, dari yang ringkasan-ringkasan, naik kepada jenjang berikutnya, yang tengah, yang mausuat. Tetapi layaknya imam dan ulama lain, beliau terdidik untuk mengedepankan dalil, nusus, mana yang berdasarkan nas, dalil itu yang dikuatkan dari madhab manapun, gak harus Hambali, mungkin itu di madhab Syafi'i, mungkin itu di madhab Malik, Abu Hanifah. Selain daripada itu, tuduhan Sulaiman bin Suhaim juga dusta, karena apa yang diajarkan, apa yang ditulis, disebutkan oleh Syekh Muhammad, tidak keluar dari para ulama Islam, termasuk empat madhab yang ada. Beliau ambil faedah dari kitab-kitab itu, dan fatwa yang beliau keluarkan sering juga berdasarkan atau sesuai dengan fatwa dan pendapat empat madhab yang ada, tidak harus madhab Hambali. Dan antum bisa lihat didikan itu terwariskan kepada murid-muridnya dan anak-anak cucunya. Kamu lihat Taisir Azizil Hamid, Syekh Sulaiman rahimahullah. Kamu bisa lihat Fathul Majid, karya Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Sering menukilkan madzahib dalam tiap bab, tiap masalah, berkata Imam Fulan dalam madhab Hanafiyah begini, begini, berkata Alim Fulan dalam madhab Malikiyah, berkata, mengambil ilmu dan faedah dari apa yang dijelaskan oleh fuqaha ul madhahib. Kalau memang tuduhan itu benar, niscaya yang tampak, yang ada dari beliau, dari muridnya, dari anak cucunya adalah sama. Didikannya akan terlihat. Bahwa mereka akan menentang, mencela madhab-madhab yang ada. Begitu pula yang kedua, manusia semenjak 600 tahun tidak di atas ajaran yang benar. Ini arahnya tuduhan ini bahwa beliau Syekh Muhammad itu mengkafirkan umat ini. Bahwa umat ini di atas kekufuran. Dan ini tuduhan tajam dari Sulaiman bin Suhaim. Dituduh demikian hanya karena tidak lain, tidak bukan hanya karena Syekh mengajak kepada tauhid, mendakwahkan tauhid, melarang syirik, mentahdir umat dari syirik, dan itu ma'ruf, antum tahu, di semua karya-karya beliau, salah satu usul, kutubut tauhid, kawaidul arba', kasfu syubuhat, yang lainnya. Maka enggak ada pengkafiran kepada umat. Yang beliau tahdir, yang beliau cela kemusyrikan. Dan selalu beliau bicara dengan dalil. ayat, hadis, tafsir salaf. Antum pelajari itu di kitabnya. Takfir enggak demikian. Takfir itu akan memukul rata bahwa umat ini di atas kekufuran atau mereka semua telah murtad. Na'udzubillah. Kufar umat ini. Mana pernah, mana ada di kitab manapun dari kitab-kitab beliau pernah mengungkapkan yang semacam itu. Itu mau adzan dulu. Fadhal muadzin. Kita lanjutkan. Jadi beliau katakan, wa inni adda'il ijtihad wa inni kharijun anit taklid. Ini termasuk tuduhan yang mereka tuduhkan kepadaku. Anni adda'il ijtihad. Bahwa aku mengaku, tuduhan mereka, mampu berijtihad sendiri. Menyendiri dalam ijtihad menyelesaikan hukum suatu masalah agama sebanding ijtihadnya dengan imam madhab yang empat. Ini juga dusta. Seperti tadi, syekh dari kecil terdidik di atas madhab Hambali walaupun beliau enggak ta'asub. Dan banyak ulama yang semacam itu. Dan itu tujuan madhab. Mendidik dan membimbing kita untuk faham dalil. Faham nas. Begitu orang mengerti. Maka itu yang dikedepankan. Ikuti dalil. Ikuti nas. Walaupun itu bertentangan dengan madhabmu. Empat imam itu sepakat semua mendidik dan mengajarkan demikian kepada pengikutnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Imam Ibn Al-Qayyim. Demikian pula sejalan manhaj beliau dengan Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala. Kharijun anit taklid. Taklid ketika seseorang mengambil pendapat seorang alim tanpa tahu dalilnya, dia ikuti dan dia ambil itu. Taklid, ada yang itu taklid buta, orang berfanatik kepada ucapan atau pendapat seorang tertentu, bahkan kalaupun itu bertentangan dengan dalil nas yang jelas, seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka muta'asibah, dinisbatkan itu ke Buzanji atau Buzanji. Ana syafi'iyun in hayaitu wa in amut fawasiyati linnasi an yatasyaffa'u. Selama aku hidup, aku syafi'i madhab. Itu madhabku. Dan hatta kalaupun aku mati, mau mati, akan aku wasiatkan ke umat agar mereka tidak keluar dari madhab syafi'i, bermadhab syafi'i. Yang lain dari ahnaf, saking ta'asubnya, dia katakan, fala a'inu rabbi a'dada ramlin ala man khalafa qawla abi hanifati. Laknat-laknat Allah jamak la'ain. Laknat-laknat Allah, jamak aja sudah banyak. Enggak cukup dia katakan, enggak puas. ada duromlin sebanyak butiran-butiran pasir di muka bumi. Berapa? Seberapa banyak laknat itu, na'udzubillah. Kepada siapa itu yang menyalahi pendapat Imam Abu Hanifah? Ya, kalaupun orang misalnya melanggar atau menyalahi sunnah Rasul, enggak dapat laknat sebanyak itu juga. Ya, taubat dia ini diampuni oleh Allah. Ini laknat jamak wo sebanyak butiran pasir di muka bumi, miskin hanya karena menyalahi pendapat Abu Hanifah. Ta'assub yang semacam ini tentu Syekh Muhammad rahimahullah bari, berlepas diri dan jauh darinya. Yang kedua, taklid secara hak. Ketika kamu ambil pendapat seorang imam, seorang alim, ketika memang itu sesuai dengan nas, sesuai dalil, ya memang itu taklid, karena kamu ngikuti dia, tapi itu dengan hak. Maka sebenarnya itu ittiba' ahlil haq. Kamu ngikut kepada ahlul haq, walaupun orang mungkin menamakan kadang itu sebagai taklid. Allah sebutkan dalam surat Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Aku mengikuti ajaran ayah-ayahku, leluhurku Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa yang mereka ajarkan itu yang aku ikuti, karena memang itu hak. Itu yang benar, itu aku ambil. Itu aku pegangi, aku amalkan. Ala kulli hal, itu bantahan ringkas dari beliau. Qala wa inni aqulu inna ikhtilafal ulama nikmah. Juga di antara tuduhan mereka, mereka katakan aku menyatakan bahwa khilaf ulama itu nikmah, azab, perselisihan ulama. Ini juga dusta. Karena khilaf, perselisihan fuqaha Islam dan ulama Islam rahimahumullah di masalah-masalah furu' fikhiyah, masalah ahkam fikhiyah, di mana di situ mereka berijtihad masing-masing alim imam, itu bukan nikmah, bukan adab, tetapi bukti bahwa para ulama Islam itu mencari al-haq. Itu yang mereka cari. Masing-masing ingin sampai kepada al-haq itu. Dengan kemampuan dan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Jika mereka benar, mereka dapat dua pahala. Mereka keliru pun, salah, tetap mendapat satu pahala. Makanya tidak jarang kamu dapati fuqaha rahimahumullah khilaf dalam keadaan dalil yang dipegangi oleh masing-masing sama. Ya dalilnya itu-itu juga. Tapi tadi subhanallah, yang satu memandang dari satu sisi, yang lain memandang dari sisi yang lainnya. Luasnya cakrawala dan ijtihad para imam dan para ulama Islam. sebagai contoh saja bagaimana khilaf mereka tentang hukum mencuci tangan ketika bangun dari tidur sebelum kamu masukkan ke bejana tempat wudukmu. Dimana dalam hadis Rasul katakan, fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu. Karena dari kalian yang tidur enggak tahu di mana tangannya bermalam. Ini kemana saja tanganmu saat malam, kamu enggak tahu megang apa kemana. Maka dari hadis ada sekian madhab fuqaha. Di antara mereka ada yang mengatakan itu sunnah hanya pada tidur malam saja. Artinya bangun dari tidur malam. Kamu bangun mau subuh atau kalau sebelum subuh mungkin mau witir atau qiyamul lail. Gak boleh tanganmu langsung masuk ke bejana. Kamu cuci dulu. Dari mereka, dari mana itu mereka fahami? Dari lafadznya. Batat yaduhu. Kamu gak tahu di mana tanganmu bermalam. Baituta. Itu tidur malam. Dari bataya bitu. Dari lafadz hadis. Baituta. Makanya rumah itu disebut bait. Ini tempat orang berteduh, istirahat di malam hari. Keumumannya, walaupun ya pagi, siang ya dipakai berteduh. Tapi lebih umumnya kan pentingnya rumah itu saat malam. Orang bermalam supaya aman, tertutup auratnya. Ala kulli hal. Tadi, dari tidur malam saja. Selain itu tidak. Fuqaha lain, hadis yang sama. Mereka katakan tidur malam ataupun tidak, mungkin itu siang atau pagi, sama. Dia harus cuci tangannya sebelum dia masukkan. Ya dari mereka hadis yang sama. Aina batat, ya duhu. Cuman mereka memahami secara makna. Makna yang tersebut dalam hadis batat ya duhu, ada pada tidur yang selain malam. Apa bedanya? Enggak ada. Sebagaimana kamu tidur malam enggak tahu di mana tanganmu bermalam, kamu tidur siang juga sama, enggak tahu di mana tanganmu berada. Kan kamu enggak sadar namanya orang tidur. Tanganmu megang apa saat tidur? Apa bedanya yang ini dengan yang malam? Sama. Cuman karena keumuman tidur itu di malam hari, maka itu yang Rasul Salam sebutkan. Ala kulli hal, seperti itu. Terjadi perbedaan sudut pandang. Dalilnya sama itu-itu juga. Asyahid menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dijelaskan oleh para ulama, pembahasan para fuqaha, kita butuh sekali. Ulama-ulama di umat ini, generasi-generasi berikutnya, terlebih itu thullabul ilm, penuntut ilmu, sangat butuh kepada penjelasan mereka. Banyak membantu untuk memahami nas. Dengan itu kamu bisa paham lebih luas nas dari ayat ataupun hadis. Gak bisa kita istighna, merasa gak butuh dari penjelasan fuqaha Islam, karya-karya besar mereka, kutub madzhab, sangat dibutuhkan bagi penuntut ilmu ataupun bahkan alim ulama siapapun. Maka dusta besar ketika dituduhkan bahwa beliau atau sama begitu pula tuduhan kepada ahlu sunnah salafiyin anti madzhab arba'ah, tuduhan yang sangat keji dan tanpa didasari bukti. fuqaha di antara yang mereka sebutkan dalam bab khilaf ini, la ingkar fi masailil ijtihad, dalam perkara-perkara ijtihad enggak ada yang perlu diingkari. Ini misalnya sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Di waktu terlarang. Sebagian ulama, fuqaha, mengatakan tetap sholatlah walaupun di waktu terlarang. Sholat aja. Tahiyatul masjid. Berpegang dengan keumuman hadis, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Kalau kamu masuk masjid, jangan kamu duduk sampai kamu sholat dulu 2 rakaat. Kan umum Rasul katakan, kapan kamu sholat masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Mau itu waktu yang terlarang ataupun tidak, umum Rasul katakan sholat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Maka itu dhatul asbab, sholat yang berdasarkan asbab. Ada sebabnya kamu sholat di waktu terlarang itu. Maka yang dilarang kalau itu sunnah mutlaqoh. Ini sholat sunnah secara mutlak begitu, ingin sholat sunnah. Itu yang dilarang. Tapi kalau ada sebab seperti tahiyatul masjid, maka itu boleh. Walaupun jumhur fuqaha mengatakan waktu terlarang enggak boleh orang sholat. Bahkan kalau itu dhatul asbab, termasuk yang ada sebabnya pun, enggak boleh orang sholat termasuk seperti tahiyatul masjid. Rasul melarang sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari, sholat setelah fajar sampai terbitnya matahari. Maka keumuman larangan mereka lebih kuatkan daripada keumuman perintah. Ya, bagaimana sikap yang benar? Ya, seperti mereka katakan, la ingkar. Kamu gak bisa mengingkari yang sholat, ya gak perlu kamu ingkari. Gak boleh kamu sholat. Haram kamu sholat. Dia punya alim, punya imam yang mendahului dia. Dan dia menganggap, melihat penjelasan mereka dalam bab ini lebih kuat, lebih rojek. Ini gak perlu kamu ingkari. Yang tidak sholat juga, ya gak bisa juga diingkari. Karena dia juga punya pendahulu para a'imah. Ya masing-masing. Ya dinullah. Itu agama dia kepada Allah yang dia yakini. Dalil yang dia anggap itu kuat dalam masalah tersebut, itu yang dia jalani. Itu sudah enggak usah diingkari yang ini ataupun yang itu. Ada sedikit faedah. Disebutkan oleh terkait masalah ini. Asyik. Bisyai yudhkar kama yuqal. Syekh Saleh Al-Fauzan, Allah yahfadhu, beliau ceritakan suatu ketika aku masuk masjid, dan di sampingku Syekh Abdul Aziz, Syekh bin Baz. Dan waktu sudah mepet sekali, tinggal berapa detik mungkin. Adzan, mau masuk adzan. Ya, karena mau adzan, aku menunggu. Sehingga aku berdiri. Karena duduk. Mungkin beliau fahami ketika itu. Dilarang sebelum orang duduk di masjid sebelum dia sholat 2 rakaat. Nunggu adzan, tinggal berapa detik. Karena kalau sholat, gak akan cukup waktunya. Maka Syekh bin Baz menyentuh kakiku yang ngasih isyarat, ijlis, ijlis, duduk. Lalu beliau katakan, ini mengajarkan kepada kita, Syekh bin Baz, imam Syekhul Islam fi hadzal zaman, rahimahullah, mengajarkan kepada kita bahwa kalau waktu itu mepet sekali, pendek sekali, sekiranya dengan itu kamu enggak bisa sholat dua rakaat tahiyatul masjid, maka enggak perlu kamu tunggu dengan berdiri, duduk labas. Lalu beliau ditanya, Syekh Fauzan, bagaimana kalau di waktu lain, misalnya komat, mendekati komat, tadi kan sebelum mau adzan, kamu masuk masjid, biasanya apalagi masjid kan ada menitannya itu, ke belakang, turun 50, 49, 48, 3 sekian detik. Ini gak cukup bagi kamu sholat dua rakaat. Apa yang dilakukan? Kata Syekh, ya jelis. Duduk saja. Nunggu komat. Karena memang gak ada waktu, gak cukup bagi kamu. Sebagian orang, kamu dapati, mungkin karena memahami gak boleh duduk di masjid sebelum dia sholat dua rakaat, dia tunggu komat atau tadi menunggu adzan dengan keadaan berdiri. Gak mau duduk karena dilarang. Gak benar, bukan demikian memahami nas. Makanya Syekh bin Baz tadi ngasih isyarat, jelis, jelis, duduk kamu. Syekh tahu ini belum sholat, tapi demikian yang dipahami. Itu bagi orang yang punya kelonggaran waktu. Dalil, bagi orang yang punya kelonggaran waktu, cukup bagi kamu sholat dua rakaat, gak boleh kamu duduk sampai sholat dulu. Adapun yang ini, dhaqal waqt, ketika waktu sempit sudah enggak cukup bagi kamu untuk sholat tahiyatul masjid dua rakaat, ya enggak perlu kamu tunggu dengan berdiri, duduk labas. Itu yang dipahami oleh Syekh bin Baz, Syekh Shalal Fauzan. Nah, ala kulli hal itu sedikit faedah berkaitan dengan contoh itu tadi. Mungkin kita cukupkan sekian dari beberapa tuduhan yang mereka sebutkan, sedikit faedah berkaitan dengan tuduhan-tuduhan itu. Disebutkan oleh Imam Malik Ibn Dinar rahimahullah, kafa bil mar'i khiyanatan an yakuna aminan lil khawana, cukup teranggap khianat ketika seseorang itu mempercayai atau dipercayai oleh para pengkhianat, khawana. Artinya ada kedekatan. Kif, itu orang berkhianat, bisanya ada kedekatan dengan dirimu. Enggak seharusnya, enggak pantas. Maka itu teranggap khianat pada dirimu. Wa kafa bil mar'i syarran alla yakuna salihan. Dan cukup teranggap seseorang itu jelek sekali, cukup teranggap syar pada seseorang ketika dirinya tidak menjadi orang soleh pada dirinya, bukan sebagai orang soleh, itu kafa bihi syarron, cukup suatu kejelekan besar pada dirinya. Wayaqa' fi salihin, lebih-lebih lagi kalau dia kemudian mencela, menuduh, ngada-ngada, bicarakan jelek kepada orang-orang soleh. Ya akhi, pada dirimu saja kamu bukan orang soleh, Kif malah kamunya mencela dan bicara jelek, memfitnah, mengada-ngada, segala macam dusta kepada orang soleh. Gak cukup dirimu gak soleh, bahkan orang soleh pun kamu jadikan bulan-bulanan. Kafa bil mar'i syarron. Cukup itu segala kejelekan, kejahatan pada seseorang. Na'udzubillah. Athar Malik bin Dinar diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Demikian pula apa yang disebutkan oleh para imam dan para ulama Islam seperti apa yang dikatakan oleh Imam Abu Sinan, rahimahullahu ta'ala, kata Abu Sinan al-Asadi, "Idza kana talibul ilm qabl an yata'allam mas'alatan fid din, yata'allam al-wadi'ah fin nas, mata yuflih." Kalau penuntut ilmu, talibul ilm, belum juga banyak belajar agama, yang dia pelajari malah al-wadi'ah fin nas, mencela orang. Di situ kesibukan dia. Syughluhu syaghil. Yang banyak menyita waktunya, yang sangat menyibukkan dia, membicarakan fulan begini, alan begitu. Lihat fulan ini begini, begitu. Itu yang menyibukkan waktunya. Enggak kenal pagi, enggak kenal siang, enggak kenal malam. Itu yang dia bicarakan di lisannya, itu mungkin yang dia tulis. Kalau zaman sekarang di mawake, di internet, di dunia maya, di medsos. Kalau itu yang ada padanya, kapan dia akan yufleh? Kapan dia akan falah? Kapan dia akan selamat? Kapan dia akan bahagia? Ilmu juga belum dia pelajari, belum banyak dia tahu, tapi sudah banyak sekali berani mencela dan membicarakan kejelekan orang, itu kesibukannya. Mata yufleh. Bagaimana kamu menginginkan keselamatan kalau seperti itu dirimu? Tidak hanya itu, majelis, Majlis Imam Abu Sinan Al-Asadi tidak dibiarkan oleh beliau kalau ada dari murid-muridnya yang membicarakan orang, fulan itu begini, fulan itu begitu. Beliau enggak inginkan itu ada di majlisnya. Majlisnya penuh ilmu, faedah. Dan kalau ada yang bicara, kalau ada yang membicarakan fulan, mencela fulan, menuduh alan, akan beliau tindak, beliau diamkan. Begitu tarbiyah didikan para ulama kepada murid-muridnya. Demikian disebutkan di tartib al-madarik. Maka perkaranya seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, tuba liman mat wa matat ma'ahu dhunubu. Yang bahagia itu orang yang mati dan mati pula bersamanya dosa-dosa dia. Dosanya juga mati, enggak tersebut sudah. Layaknya orangnya juga enggak tersebut, terkubur di bawah tanah sana. Dosanya juga ikut terkubur, orang enggak ada yang ingat kesalahan atau dosa-dosa dia. Enggak masih hidup dosa dan kesalahan dia di tengah-tengah orang. Wal wailu tawil liman yamut wa tabqa dhunubu mi'ata sana mi'atai sana yu'adzabu biha fi qabri wa yus'alu anha ila qiradhiha. Masyaallah al-afiyah. Maka celaka yang berkepanjangan, celaka yang berkepanjangan ketika orang itu mati, dia dikubur sudah mati. Tapi kemudian dosanya masih hidup. Dosanya masih bergentayangan di sana-sini. Kesalahan-kesalahan dia mungkin masih bertahan 100 tahun atau mungkin 200 tahun. Karenanya orang bisa diadab di kuburnya. Wal'iyadzubillah. Orang enggak, kadang enggak menyadari. Gampangannya yang baru kita lewati. Sulaiman bin Suhaim sudah mati entah berapa tahun yang lalu. Sudah sekian ratus tahun yang telah lalu. Tapi lihat dosanya masih hidup sampai sekarang. Masih dikenang oleh orang. Fulan pernah berkata begini. Ini fulan pernah menuduh alim fulan begini. Pernah mencela begini. Na'udzubillah. Kesalahanmu hidup. Kesalahan orang ini masih gentayangan. Masih disebut orang, masih dibaca orang, masih. Kan orang gak tahu. Itu yang kamu tulis. Misalnya. Ya sudah lekat di medsos itu, gak akan hilang. Orang bilang jejak digital. Entah berapa ratus tahun itu mungkin masih ada. Kalaupun kamunya mati misalnya. Orang gak tahu umurmu. Gak ada yang tahu usia dan ajalnya. Kalau sekarang kamu mati. Sementara itu tulisanmu. Wow, isinya. Na'udzubillah. Sudah. La ilmu wala fa'ida wala manfaat bagi umat. Adanya cuman caci maki, celaan, tuduhan, hal-hal yang enggak ada gunanya. Hidup kesalahanmu itu terus dikenang, terus dibaca orang. Seperti kata Syatibi, al-wailu tawil. Celaka yang berkepanjangan menimpa dirimu, na'udzubillah. Maka kewajiban orang untuk mawas diri, untuk lebih berhati-hati, apalagi itu berkaitan dengan orang lain atau kehormatan orang, disiar alamin nubala, disebutkan terkait Imam Al-Hafidh Ibnu al-Abbas Hasan bin Sufyan rahmatullah alaih. Hasan bin Sufyan menasehatkan kepada orang yang menyakiti beliau atau mengganggu beliau dengan tingkah lakunya, dengan ucapan dan tutur katanya. Beliau katakan, ya hadza qad ihtalamtuka wa ana ibnu tis'in zana. Hey, fulan. Ini enggak disebut namanya dan enggak perlu disebut namanya. Tapi ibroh yang diambil darinya. Ana sudah cukup menyabarimu. Di usiaku yang sudah 90 tahun ini. Karena dia sering dan terus saja mengganggu, menyakiti, bicara ini itu. Fattaqillah fil masyaikh. Takuti Allah. Takwalah kamu kepada Allah. Takuti dosa. Terlebih itu terkait orang-orang yang sudah tua atau ahlul ilm. Orang-orang yang berilmu. Farubbama ustujibat fika da'wa. Aku khawatir ada doa terkabul terhadap dirimu. Doa jelek akan menimpa kamu dari orang yang kamu zalimi. Kamu enggak takut? Apa dengan hak kamu membicarakan fulan, alan? Kamu berani? Kalau orang itu terzalimi, sakit hati seperti yang Hasan bin Sufyan sebutkan. Lalu dia di tengah malam, seperti malam terakhir atau di sujudnya, doa dan minta betul-betul kepada Allah. Fulan mendolimi aku, fulan menyakiti aku, fulan berkata ini, berkata itu. Khawatir kejelekan akan menimpa kamu. Dan doa madlum, kamu tahu, mustajab. Wattaqi da'watal madlum. Innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Doa Rasul SAW. A'udhu bika minal haur ba'dal gaur. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah. Mundur setelah maju. Ini semula dalam ketaatan, dalam kebaikan, istiqomah. Kemudian mundur jadi futur. Jadi na'udzubillah berbuat maksiat. Wa a'udzu bika min da'watil madlum. Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari doa orang yang terzalimi. Karena mustajab doanya. Kamu enggak takut itu? Kalau itu menimpa pada agamamu, a'udzubillah, jadi rusak enggak karuan, menimpa istiqomahmu, menimpa akal pikiranmu, menimpa harta bendamu, menimpa keluargamu, menimpa keselamatanmu, semuanya. Makanya beliau ingatkan, rubbama ustujibat fika da'wah. Hati-hati loh. Doa akan terkabul pada dirimu, doa orang yang kamu zalimi. Maka, ya seperti ini, a'imah dan ulama mendidik dan mentarbiah kita. Bukan itu sifat talibul ilm. Bukan itu karakter penuntut ilmu. Syughluhu syaghil. Di mana kesibukan dia sehari-harinya membicarakan itu. Fulan begini, alan begitu, fulan ini begini. Bulan itu begitu, wah, kafir kalam. Banyak bicara, banyak ngomong. Wala ada ilmunya, wala mata yufleh. Seperti kata Abu Sinan, kapan kamu akan bahagia? Kapan kamu akan falah kalau kamu seperti itu? Takullah. Bertakwalah dan takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benahi apa yang ada pada dirimu, kata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Mulia didikan dan tarbiyah a'immah, imam-imam Islam, orang-orang besar, panutan kita. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai, inni ajidu nafsi tuhadithuni bisyai. Fama yamna'uni an atakallama bihi illa makhafata an ubtala bihi. Kadang aku mendapati diriku ingin membicarakan sesuatu tentang ini, tentang itu, fulan itu begini, fulan itu begitu. Tapi yang mencegah aku, yang menghalangi aku untuk bicara, yang ngerem pada dirinya, adalah aku khawatir aku sendiri tertimpa itu pada diriku. Itu yang kamu cela kepada orang, ternyata itu ada pada dirimu sendiri. Bala. Ibtila. Menimpa dirimu. Perkara yang kamu celakan kepada orang. Masalah yang itu kamu tuduhkan, kamu bicarakan. Kamu gak khawatir. Itu sendiri akan menimpa dirimu. Itu yang kata Imam Ibrahim An-Nakhai, banyak ngerem diriku. Kekhawatiran itu. Sehingga gak gegabah, gak semudah itu, kemudian melepas lisannya, membicarakan kehormatan orang lain. Ala kulli hal, orang hendaknya takut dari awaqibus su', akibat buruk, terkhusus itu kehormatan orang. Thalibul ilm harus takut kepada Allah, tidak gampang-gampang melepas kendali lisannya, disebutkan tentang Qadhi Muhammad ibn Abdullah Az-Zubaydi. Muhammad bin Abdullah Az-Zubaydi bahwa saat dia mau wafat dalam keadaan ihtidhar nazak, menjalani kematiannya, sakaratul maut. Kata Jamal al-Misri, aku dapati dia pucat, hitam pucat wajahnya, dan juga kaku lisannya. Orang butuh lisannya lemas untuk bisa mudah mengucap kalimat terakhir dia di dunia, la ilaha illallah. Ini dibuat kaku lisannya. Kata Al-Jamal Al-Misri, orang banyak mengatakan itu semua mungkin karena selama hidup Muhammad bin Abdullah Az-Zubaydi sering didapati berkali-kali mencela dan membicarakan jelek kepada Syekh Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. itu terlalu sering mencela Nawawi. Nawawi, ini apa Nawawi? Nawawi, Nawawi, Nawawi. Seringnya dia celah, dia bicarakan jelek pada Hafidh An-Nawawi, Abu Zakaria rahimahullah, sehingga itu yang menimpa dia saat mau mati. Artinya termasuk sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang bisa menimpa orang yang banyak atau terlalu mudah mencela, menuduh, membicarakan jelek, yang dia jadikan dia pertaruhkan kehormatan orang. Dia bicarakan begini begitu. Alhamdulillah su'ul khatimah. Wajahnya hitam pucat, lisannya kaku. Alhamdulillah. Ala kulli hal, itu ibrah. Kisah Az-Zubaydi ada di Durarul Kaminah. Ibrah bagi orang untuk lebih berhati-hati agar tidak menimpa dirinya apa yang telah menimpa orang lain. Yang jelas seperti tadi, itu yang diajarkan, diwasiatkan, diingatkan oleh para ulama dan imam-imam Islam. Panutan kita, semoga itu menjadi ibrah dan bahan introspeksi diri agar orang itu menjaga lisannya dan berbuat mana yang bermanfaat bagi dirimu, untuk kepentinganmu, untuk akhiratmu, untuk kuburmu. Sampai mana ilmumu? Apa yang sudah kamu peroleh? Jangan seperti yang dikatakan Abu Sinan. Baru juga kamu belajar, baru melangkahkan kaki, sudah banyak yang kamu ini, kamu terlalu berani. Apalagi kalau dididik di atas itu, mata yufleh. Kapan orang seperti itu akan mendapat keselamatan dan kebahagiaannya? Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.